Aku tembusi hutan rimba, lembah bukit dan lautan, mencari tumpuan kesucian cintaku. Ku arungi, ku selami telaga harum berseri, mencari mutiara abadi. Ku pintakan pada bulan, pada angin lalu, bawa daku kepada Dewi cintaku. Ku temui bukan di telaga harum dan berseri, di hati kekasih berseri. Ku pintakan pada Dewi cintaku. Ku temui bukan di telaga harum dan berseri, di hati kekasih.